Dan di mana ikhwana fillah hafidhakumullah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita bermacam-macam dan tidak mungkin kita itu bisa menghitung, membilang, menyebut atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pun juga mengingatkan kepada kita, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian itu ingin menghitung, menyebut nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Dan di antara nikmat-nikmat yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, bahkan yang paling agungnya adalah hidayah taufik. Hidayah taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, yang dengannya kita dipilihkan Islam, yang dengan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita ditetapkan di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah kenikmatan yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya di dunia yang fana ini. Kenapa demikian ikhwana fillah hafidhakumullah? Karena dengan Islam dan sunnah, maka terkait dengan keduanya berbagai macam keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalan-amalan itu darinya, dan dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Demikian juga, yakni tatkala kita itu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat nanti. Di dunia ini ikhwana fillah hafidhakumullah, dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat dari berbagai macam fitan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi tariqah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya mereka itu takut, hendaknya mereka itu khawatir akan menimpa kepada mereka itu fitnah, atau akan menimpa kepada mereka itu azab yang pedih. Mafhum mukhalafah yang terdapat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, ikhwana fillah hafidhakumullah, berarti tidak perlu adanya rasa takut, rasa khawatir tatkala orang itu berjalan di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani kalau dia itu memang benar-benar berjalan di atas sunnah beliau, baik secara lahir maupun batin, baik secara ilmu maupun amalan. Dan demikian juga apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus kepada para sahabah radhiyallahu taala anhum, dan umumnya adalah kepada umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajid." Dan barang siapa diberi umur yang panjang di antara kalian wahai para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka pasti dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka tatkala mendapati perselisihan yang banyak, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian ini kepada mereka para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, dalam keadaan mereka masih dekat dengan masa nubuwah, masa risalah, dan para ulama terkhusus adalah dari kalangan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, masih hidup di tengah-tengah mereka pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, terlebih lagi di zaman kita, zaman yang sudah jauh dari masa nubuwah. Khana fillah hafizakumullahu taala, zaman yang jauh daripada ahlul ilmi dan para ulama, jauh daripada ahlul ilmi dan ilmunya, yakni ilmu nubuwah, maka tentunya semakin tambah banyak perselisihan, perbedaan pendapat, penyimpangan dari agama yang mulia. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan datang satu masa kecuali akan datang masa yang setelahnya itu lebih jelek dari masa yang sebelumnya. Dan aku mendengarkan hal ini, mendapatkan hal ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan, ikhwana fillah hafidhakumullah, maka ini adalah merupakan dalil min dalailin nubuwah, merupakan salah satu dalil dari dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana terjadi terkhusus, yakni di masa sekarang ini, sebagaimana apa yang dinyatakan, sebagaimana apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fitnah semakin tambah dahsyat, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Baik fitnah syubhat maupun fitnah yakni syahwat. Fitnah syahwat, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, ma'rufah. Fitnatul mal, fitnatul jah, yakni fitnahnya harta, fitnahnya kedudukan atau kepemimpinan, fitnahnya wanita, dan berbagai macam syahwat yang lainnya. Demikian juga ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala adalah fitnatul syubuhat. Luar biasa syubhat yang ditebarkan oleh syaitan dari golongan jin maupun dari golongan manusia dalam rangka menyimpangkan kita dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita membahas ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala beberapa perkara yang pokok terkait dengan Islam Nusantara, sedikit mengingatkan kepada kita apa yang telah kita nyatakan tadi, bahwasannya kita tidak mungkin bisa teguh dan tegar serta sabar dan istiqamah di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia kecuali dengan pertolongan, perlindungan, penjagaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan sabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di mana engkau tidak mungkin bisa bersabar kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernyataan yang demikian ini, tentunya lebih pantas lagi bahwasannya kita yang jauh dari kesempurnaan, jauh daripada ilmu, bahkan sekian banyak kelemahan-kelemahan dari sisi ilmu dan amal, dari sisi iman dan takwa, dari sisi kesabaran dan keikhlasan, dan yang lain sebagainya. tentunya lebih pantas lagi untuk kita itu tidak mungkin bisa bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu, amal, harta, kecerdasan maupun yang lainnya bukan merupakan jaminan untuk kita itu mendapatkan kesabaran. Juga sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kalian dan rahmahnya, maka sungguh-sungguh kalian itu akan tergolong pada golongan orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan kalau bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kalian dan rahmahnya, maka sungguh-sungguh kalian itu akan mengikuti rayuan, mengikuti yakni bisikan daripada syaitan, kecuali sedikit di antara kalian yang selamat. Maka ini menunjukkan, ikhwana fillah hafidhakumullah, dua perkara yang dengannya kita itu akan selamat dari kerugian, yang dengan keduanya kita itu selamat dari berbagai macam tipu daya syaitan, makar-makarnya syaitan, bisikan-bisikannya syaitan, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, yang membisikkan perkara syahwat maupun syubhat. Kedua perkara yang dimaksudkan adalah keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmahnya. Keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, dan yang kedua adalah rahmahnya. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, dan sekaligus menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala beliau menyatakan bahwasannya al-istiqamatu a'zamul karamah. Bahwasannya istiqamah, yakni seorang itu diberikan hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah di atas din, di atas tauhid, di atas sunnah, sampai malakul maut itu menjemput rohnya dia untuk dibawa rohnya itu oleh malaikatul rahmah menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, itu adalah karamah yang paling agung, karamah yang paling mulia. Benar apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena kita itu hidup akan senantiasa menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan yang bisa menyimpangkan kita dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan yang terkait dengan permasalahan istiqamah, tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqamahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau itu diperintahkan. Secara makna ikhwana fillah hafidhakumullah, tidak ada perintah yang lebih berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini. Qana billah hafidhakumullah taala. Sehingga dari sini qana billah hafidhakumullah, kita harus melakukan berbagai macam perkara yang dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati kita, akan menegarkan kedua kaki kita untuk tetap berjalan di atas jalannya Allah tabaraka wa taala. Walaupun kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, walaupun kita itu harus melalui berbagai macam halangan dan rintangan. Qana billah hafidhakumullah taala. Tentunya perkara yang pertama adalah yakni bagaimana kita itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Di dalam ibadah-ibadah kita, kemudian kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalannya yang mulia dan sempurna. Maka di antara doa dari doa-doa yang mulia yang dituntunkan oleh Allah tabaraka wa taala, kita pun tidak lupa untuk bagaimana kita senantiasa memanjatkan doa tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi keselamatan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah atau taufik kepada kami. Dan karuniakanlah, yakni rahmah dari sisimu, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemurah. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, qulu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ucapkanlah oleh kalian wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Minta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ancaman untuk menyimpangkan hati-hati kita dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus silih berganti. Terkhusus ikhwana fillah hafidhakumullah, yakni di waktu-waktu yang mustajabah bainal adzani wal iqamah, antara adzan dengan qomat. Baik, demikian juga yakni fi tsulutsil lail akhir, pada sepertiga malam yang terakhir yakni sebelum subuh. Ikhwana fillah hafidhakumullah taala, minta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, ikhwana fillah hafidhakumullah. Taib, yakni bagaimana kita itu terus semangat belajar. Yakni mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Mempelajari akidah yang sahihah. Mempelajari manhaj yang salim. Yani manhaj yang selamat. Mempelajari yani tata cara ibadah yang dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari akhlak-akhlak yang mulia yang dibimbingkan oleh Allah tabaraka wa taala dan rasulnya. Dan demikian juga perkara-perkara agama yang lainnya. Karena dengan belajar, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam kitabnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, diangkat, ditinggikan, dimuliakan di atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Salah satu penyebabnya ikhwan fillah hafidhakumullah adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada dia itu ilmu. Dan tidak mungkin kita itu mendapatkan ilmu kecuali dengan ta'allum. Belajar. Seperti daurah yang seperti ini hanyalah sekedar mengingatkan. Menegur. Dayat membangkitkan semangat untuk semakin giat di dalam belajar hasilah ilmiah yang lebih, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, lebih baik, lebih runtut. Itu ada pada daras-daras taklim-taklim yang sifatnya apa? Rutin. Ana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Demikian juga belajar itu adalah kunci kebaikan. Bahkan kunci seluruh kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia itu faqih di dalam agama. Tidak mungkin seorang itu menjadi seorang yang faqih kecuali dengan tafaqquh. Sebagaimana tidak mungkin seorang itu mendapatkan ilmu kecuali dengan ta'allum. Belajar ikhwana fillah hafidhakumullah. Ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh satu jalan, yang di mana dia itu menempuh jalan tersebut itu dalam rangka menuntut ilmu, ilmu syariah, ilmu nubuwah, ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salafil ummah, buah yang akan didapatkan adalah apa? Sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Kalau dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan menuju ke surga, otomatis dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari jalan-jalan yang akan menyimpangkan dia dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala, yang akan mengantarkan dia ke dalam surga. Panabilah habidakumullahu ta'ala. Perkara yang ketiga, tentunya kita itu di dalam belajar, tujuannya adalah dalam rangka beramal. Baik. Yakni tujuan kita, niatan kita, tatkala kita itu belajar, tujuannya adalah untuk beramal. Beramal dengan ilmu. Sehingga dengan kekuatan ilmiah akan menyebabkan semakin kuatnya amaliyah dia. Semakin sempurna ilmiahnya dia, maka akan semakin menyempurnakan amaliyahnya dia. Panafillah habidakumullah. Karena tatkala kita itu mempelajari tentang tafsir surat Al-Fatihah, terkhusus pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina shiratal mustaqim shiratal ladhina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau karuniai nikmat atas mereka. Nah, sebagian para ulama ahli tafsir menjelaskan kenikmatan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka, yakni kepada para nabi, kepada para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh tatkala mereka itu hidup di dunia setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan hidayah atau taufik kepada mereka. Kenikmatan yang dimaksudkan adalah al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya tatkala kita itu belajar, tujuannya untuk apa? Untuk kita itu menjadikan bekal dalam rangka kita itu beramal, dan mudah-mudahan amal kita itu menjadi amalan yang saleh. Para ulama menyatakan al-ilmu syajarah wal amalu thamarah, bahwasanya ilmu itu diibaratkan adalah pohon, sedangkan amal itu diibaratkan dengan apa? Buah. Apa faedahnya? Apa untungnya? Apa kebaikannya pohon kalau tidak, yakni berbuah, tidak memberikan manfaat? Wana fillah habidakumullahu ta'ala. Sebagian para ulama yang lainnya menyatakan al-ilmu wasilah wal-amalul ghayah. Ilmu itu adalah wasilah, jalan yang akan mengantarkan kita, yang akan membimbing kita, yang akan menuntun kita. Sedangkan amal itu adalah ghayah, amal itu adalah tujuan. Berarti menunjukkan kepada kita, tujuan kita itu di dalam menuntut ilmu adalah apa? Amal. Jangan sampai seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau menyatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alai. Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan membelamu, yang akan menolongmu. Atau yang kedua, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya adalah, yakni Al-Quran itu justru akan menjadi hujjah atasmu. Kenapa? Karena tidak melahirkan amal. Panabilah habidakumullahu ta'ala. Perkara yang keempat, hendaknya kita tatkala menghadapi permasalahan-permasalahan agama pada khususnya, kita dengar, kita dapatkan misalnya syubhat, kerancuan di dalam pemikiran agama, maka kita mengembalikan permasalahan itu kepada ahlinya, yakni kepada para ulama. Mereka akan membimbing kita, mereka itu akan menuntun kita ke jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, yakni kalian, kepada ahlu dzikr, apabila kalian itu tidak mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang satu berita, apakah berita itu berupa keamanan ataupun perkara yang mengkhawatirkan, perkara yang tidak pantas dilakukan oleh mereka adalah adza'u bih, mereka bersegera untuk menyebarkan berita yang sampai kepada mereka. Baik. Walau raddu ila rasuli, kalau mereka itu mau mengembalikan perkara itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau itu masih hidup, wa ila ulil amri minhum, ataupun kepada ulil amri di antara mereka yakni para ulama, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, maka orang-orang yang memiliki kemampuan untuk istimbat, mengeluarkan hukum, mengambil pelajaran, maka akan mengetahui hakikat kebenaran daripada berita itu dengan bimbingan mereka ahlul ilmi. Fanafillah habidakumullahu ta'ala. Di masa-masa fitnah itu semakin tambah dahsyat, maka hubungan kita dengan mereka para ulama ahlul ilm harus semakin ditingkatkan. Fanafillah habidakumullahu ta'ala. Kemudian perkara yang berikutnya, dalam rangka kita itu menjaga agama kita dan keluarga kita, carilah teman-teman yang baik, carilah lingkungan yang baik. Karena teman yang baik, lingkungan yang baik, insya Allah akan mengkondisikan kita untuk semangat melakukan kebaikan. Sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh seorang alim kepada orang yang telah membunuh 100 jiwa. Setelah yakni si pembunuh tersebut menceritakan tentang keadaannya, innahu qatala mi'ata nafsin fa lahu min taubah. Qala na'am. وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَةٍ. Bahwasanya orang ini telah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada kesempatan bagi dia untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka si alim tersebut menyatakan, na'am. وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَةٍ. Siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat? Dibesarkan hatinya dalam rangka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibimbing. Intalik ila ardi kada wa kada. Fa inna biha unasan. Ya'budun Allah fa'budillah ma'ahum. Wala tarji' ila ardika fa inna ardu su'. Akan tetapi kamu yakni pindah ke kampung, ke desa yang ciri-cirinya demikian dan demikian, di mana kampung tersebut, desa tersebut, masyarakatnya mereka itu beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ini menunjukkan yakni orang supaya terkondisi baik, di antara upaya adalah mencari teman-teman yang baik dan lingkungan yang baik. Ya? Qana billahi habidakumullahu taala. Lebih ditegaskan lagi, wala tarji ila ardika fa inna ardu su, dan jangan kamu kembali ke desamu, ke kampungmu, karena desamu ataupun kampungmu itu adalah kampung yang jelek. Menegaskan bahwasannya teman-teman yang jelek, lingkungan yang baik jelek itu akan membawa seseorang untuk berbuat yang jelek. Maka carilah teman yang baik, carilah lingkungan yang baik. Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, itu adalah merupakan upaya-upaya yang pokok. Di sana adalah ada upaya-upaya yang lainnya dalam rangka kita mendapatkan keistiqomahan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wana billah habidakumullah. Kita akan masuk ke dalam yakni pokok pembahasan kita. Wana billah habidakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia yang fana ini sebagai medan ujian dan cobaan. Sebagai medan ujian dan cobaan. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Ahasiban nasu, apakah umat manusia itu mengira, menyangka bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja, tidak dihadapkan dengan ujian dan cobaan setelah mereka itu menyatakan amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, dan mereka itu tidak dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah hadapkan berbagai macam ujian dan cobaan kepada umat-umat sebelum mereka, generasi-generasi sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang menyatakan amanna, kami beriman. Mereka itu jujur di dalam pengakuan imannya, iqrar imannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun Maha mengetahui siapa di antara mereka yang dusta. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu semuanya. Hanya hikmahnya, qana billah habidakum Allah taala, bahwasanya dengan adanya ujian dan cobaan akan memilahkan di antara dua golongan. Golongan yang pertama adalah as-sadiqun. Yang kedua adalah bakadibun. Adapun ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, mungkin ujian itu bisa terjadi di antara kita. Di antara kaum muslimin. Muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian dan cobaan bagi sebagian yang lainnya. أَتَصْبِرُونَ, maukah kalian itu bersabar? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, dan di mana Rabbmu adalah zat yang maha melihat siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul penyabar. Sehingga dari sini ikhwana fillah habidakumullah, terkhusus di masa-masa yakni sekarang ini muncul fitnah yang sebelumnya ada JIL, Jaringan Islam Liberal. Taib. Kemudian kalau kita lihat dari tokoh-tokohnya pun sama. Barangkali berubah nama. Taib, jadilah apa? JIN, Jaringan Islam Nusantara. Atau tanpa pakai JIN, yakni pakai yakni tanpa pakai yakni huruf J dengan apa? IN, yakni Islam Nusantara. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Kalau kita baca tentang tulisan-tulisan sebagian tokoh-tokoh mereka, wa nafillah hafidhakumullah, ana sebutkan tokoh-tokoh mereka, kira-kira perlu disebut nama tidak? Gimana Safir Pak? Tidak perlu. Karena fitnah kepada fillah hafidhakumullah. Antum di lingkungan ya ini seperti ini. Ya Mas Atirban. Akwalnya saja. Tayyib. Khana fillah hafidhakumullah taala. Berkaitan dengan tadi yakni antara JIL dengan JIN atau yakni Islam Nusantara ikhwana fillah habidakumullah, kalau kita baca sebagian tulisan-tulisan dan kita dengar dari yakni ucapan-ucapan mereka yang kemudian kita kasih bingkai dengan latar belakang munculnya Islam Nusantara, maka kita bisa ambil kesimpulan dari yakni ucapan-ucapan mereka atau ucapan-ucapan sebagian daripada mereka. Baik. Di antara ucapan mereka ikhwana fillah hafidhakumullah taala, yang mereka nyatakan dan itu mereka gembar-gemborkan, hanya ada yakni latar belakang yang paling mendasar ini kita jadikan yang kedua. Kata salah satu tokohnya ikhwana fillah hafidhakumullah, Islam Nusantara adalah ekspresi rasa syukur terhadap kehadiran Islam di bumi Nusantara melalui pendekatan budaya. Yang nyaris tanpa pertumpahan darah. Pendekatan budaya ini membuat Islam bisa mendapat tempat dan proses ini berlangsung sangat cepat. Pengaruh Hindu dan Buddha selama 3,5 abad berhasil disisihkan dalam tempo kurang dari seabad. Satu abad berapa tahun ya ikhwana fillah? 100 tahun. Hasilnya, proses islamisasi di Nusantara ini menjadi salah satu warisan islamisasi yang paling mengagumkan dalam sejarah. Islam yang datang dengan karakter damai ini, yang mau bersanding dengan budaya lokal, melahirkan karakter Islam yang moderat, ramah, dan toleran. Karakter Islam ramah ini menjadi semakin relevan untuk disyukuri dan dikembangkan di tengah Islam marah. Tanda kutip, yang sedang mengamuk di Tunisia, mengoyak di Mesir, menghancurkan di Libya, memecah di Yaman, dan memporak-porandakan Suriah, Irak, Palestina, Afghanistan, Sudan, dan Somalia. Karena itu tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia semakin menemukan relevansi dan kesahihannya. Wa nabillah habidakumullahu ta'ala. Kalau kita lihat dari ucapan ini, sekian banyak pokok permasalahan yang terkandung di dalamnya, semuanya adalah perkara yang batin. Menghadapi kemungkaran dengan apa ya ikhwan? Dengan kemungkaran yang lainnya. Artinya melihat realita terkhusus yang pertama, melihat carut marutnya di beberapa negara yang ada di Timur Tengah, sebagaimana tadi telah disebutkan, anggapannya itu adalah perkara yang mewakili daripada Islam, yang mereka itu nyatakan itu adalah Islam apa? Arab. Karena tidak kembali yakni kepada ilmu, karena tidak kembali kepada ahlul ilm, tapi dikembalikan kepada akalnya, dikembalikan kepada perasaannya, dikembalikan kepada logikanya, maka timbullah perkara bid'ah yang berikutnya. Berbagai macam realita yang terjadi di beberapa negara yang tadi telah disebutkan, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, tentunya kalau kita itu mau mengembalikan kepada syariah, kembali kepada apa? Kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanya kepada ahlul ilm, kenapa terjadi demikian dan demikian? Apakah memang itu adalah ajaran Islam? Wa nabillah habidakumullahu ta'ala. Dan sekaligus nanti kita akan dapatkan di sini bahwasannya anggapan keberhasilan daripada dakwah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu daripada orang-orang yang memasukkan Islam khususnya ke Indonesia itu lebih berhasil metode dakwahnya dibandingkan dengan dakwahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih berhasil daripada dakwahnya yang dilakukan oleh yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang lainnya. Qana fillah hafidzakumullah taala, yang nanti kita akan yakni masuk kepada perkara yang berikutnya, tujuan-tujuan yakni munculnya apa yang dikatakan dengan Islam Nusantara. Qana fillah hafidzakumullah taala. Berarti secara globalnya munculnya apa yang dinyatakan oleh mereka, kelompok-kelompok garis keras. Dinyatakan oleh yakni tokoh Islam Nusantara yang lainnya, munculnya ISIS atau Da'is. Qana billah hafidzakumullahu ta'ala, yang melatar belakangi munculnya Islam Nusantara ini. Perkara yang kedua, ikhwana fillah hafidzakumullah, yang melatar belakangi munculnya apa yang dikatakan Islam Nusantara ini, yang ini adalah lebih mendasar dan hakikatnya ini adalah perkara yang kedua, bahwasanya kaum muslimin terkata terkhusus di Indonesia semakin menerima da'watu tauhid, da'watu sunnah yang dibawa oleh mereka para du'a yang mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan sunnah. Tapi mereka menyatakan, di antaranya adalah apa yang dinyatakan oleh salah seorang yakni tokohnya, qana billah hafidzakumullahu taala, yang dinyatakan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2015. Yani kata seorang tokoh, qana billah hafidzakumullahu taala, tokoh daripada jin ini menyatakan keprihatinannya atas berkembangnya kelompok Wahabi di Indonesia yang dinilainya mengancam identitas kebangsaan dan keberadaan NKRI. Qanabilah hafidzakumullah. Kata dia selanjutnya, Indonesia sudah darurat Wahabi. Saya ulangi, Indonesia sudah darurat Wahabi. Sementara kalau yang lainnya masih dalam kota A kategori bahaya, seperti bahaya liberal, bahaya sekuler, bahaya Syiah. Pernyataan ini dikatakan oleh dia ini, salah satu tokoh ini, taib di dalam sambutannya pada acara pembubaran panitia muktamar yang ke-33. Qana billah hafidzakumullahu taala. Jadi resah dengan semakin diterimanya dakwatu tauhid dan dakwatu sunnah, sampai terucap di dalam di dalam ungkapan yang lainnya, kata seorang tokoh, ikhwana fillah hafidzakumullahu taala, ada sementara anggapan bahwa Islam adalah agama syumul, yakni agama yang menyeluruh. Semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam dan dirujukkan kepada teks Al-Quran atau Sunnah. Yang dimaksud dengan Sunnah di sini adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak usah menambah atau mengurangi sebab tindakan itu berarti bid'ah. Dikomentari, asumsi ini tidak benar. Al-Quran adalah kitab petunjuk yang bersifat umum, mengatur hal-hal prinsip dan tidak masuk hal-hal yang bersifat teknik atau teknis. Qala billahi hafidhakum Allahu taala. Baik. Yani membantah tentang pernyataan bahwasannya Islam itu adalah agama yang datang dengan membawa syariat yang sempurna. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafidhakumullah, dengan adanya bahkan dengan semakin diterimanya oleh masyarakat dakwatu tauhid, dakwatu sunnah di tengah-tengah umat, baik dakwah itu melalui pesantren-pesantren, yakni pondok pesantren-pesantren, maupun majelis ta'lim di masjid-masjid, maupun daurah-daurah, demikian juga disebarkan melalui majalah, disebarkan melalui buletin, disebarkan yakni dakwatu tauhid dan dakwatu sunnah itu melalui berbagai macam media elektronik yang lainnya seperti radio, sehingga dengannya terancam keberadaan berbagai macam acara-acara ritual yang berbau kesyirikan, kebid'ahan, khurafat dan takhayul. Fana billah habidakumullahu ta'ala. Kemudian inilah menjadi faktor yang paling besar yang mendorong untuk munculnya Islam Nusantara. Mereka menggunakan istilah apa yang di mereka sebutkan Wahabi. Qana billah hafidhakum Allahu taala. Tentunya istilah Wahabi itu yang menyatakan adalah siapa? Sufi. Orang-orang sufi. Yaitu orang-orang yang benci terhadap dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Maka siapa saja yang mendakwahkan tauhid dan sunnah, maka dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Padahal tatkala kita itu pelajari dari khusus kitab-kitabnya beliau rahimahullahu taala, maka tidaklah beliau itu mendakwahkan kecuali apa yang berdasarkan kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wana billah hafidhakum Allahu taala. Demikian juga ucapan yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya latar belakang munculnya dakwah, da'watul dalal. Da'watul dalal ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala ini adalah semakin tersebarnya da'watul tauhid dan da'watul sunnah. Diungkapkan bahwa Islam Nusantara mendukung pengamalan Islam dalam ekspresi budaya lokal. Bid'ah hanya berlaku dalam lingkup ibadah mahdhah. Ibadah yang khusus. Di luar ibadah mahdhah tidak ada bid'ah. yakni tidak ada bid'ah dalam pengertian kullu bid'atin dhalalah. Qana fillah hafizakumullahu taala. Coba kalau kita perhatikan apa yang dia ucapkan ini dengan kemudian kita pampangkan ke dalam dalil, baik dalil dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah. Pada hari ini, yakni pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjalankan ibadah wukuf di Arafah, yang demikian itu jatuh pada hari Jumat, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yakni Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah tamatkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Perhatikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti syariat ini telah apa? Sempurna. Pernyataan tadi, ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala, bertentangan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Tidak setuju, yakni keyakinannya kaum muslimin yang menyatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Dengan pernyataannya, asumsi ini tidak benar. Sudah, yakni asumsi, yakni pendapat yang menyatakan tidak boleh menambah atau mengurangi, sebab tindakan itu berarti bid'ah. Dengan dinyatakan asumsi ini tidak benar, menolak kitabillah. Baik. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar." Illa waqad buyyina lakum. Tidaklah tersisa satu perkara pun yang perkara itu akan mendekatkan seseorang terhadap surga dan menjauhkan dia dari neraka, kecuali dalam keadaan perkara tersebut telah dijelaskan, disampaikan kepada kalian oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qana billah hafidhakumullahu taala, maka apa yang dinyatakan ini adalah batil berdasarkan kitabillah, berdasarkan sunnah Rasulullah, dan berdasarkan ijma'nya kaum muslimin bahwasanya syariat ini telah apa? Sempurna. Baik. Tujuan yang berikutnya, ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, atau latar belakang yang berikutnya adalah upaya untuk memalingkan kaum muslimin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan para yani salafus saleh rahimahumullahu taala. Qana billah hafidhakumullahu taala, yakni agar kaum muslimin itu tidak berislam sebagaimana islamnya mereka salafus saleh, kemudian mendatangkan tokoh-tokoh yang seakan-akan tokoh-tokoh tersebut itu lebih berhasil di dalam dakwah mereka, lebih pantas untuk dijadikan sebagai suri toladan bagi mereka. Baik. Sebagaimana apa yang dinyatakan, Islam Nusantara mendukung pengamalan Islam dalam ekspresi budaya lokal. Sebagaimana tadi, bid'ah hanya berlaku dalam lingkup ibadah mahdhah. Di luar ibadah mahdhah tidak ada bid'ah dalam pengertian kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Baik. Bid'ah dalam ibadah mutlaqah. Contohnya ilmu, budaya, teknologi, padahal ini bukan ibadah. Qana billah hafizakumullahu taala, teknologi. Justru harus digalakkan. Berdasarkan hujjah ini, dalil ini, argumentasi ini, titik-titik mengarifi selamatan yang kemudian ditransformasi menjadi tahlilan. Mengalihkan perkara apa? Qana billah habidakumullahu taala, mungkar, ke perkara mungkar yang berikutnya. Kalau misalnya selamatan, tidak ada orang yang berkeyakinan itu dari Islam. Kalau tahlilan, mayoritas daripada kaum muslimin yang tidak diberikan hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan satu amalan. Baik. Titik-titik mempertahankan bentuk, tetapi mengganti isi. Bentuknya tetap, tradisinya tetap, isinya yang diganti. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Baik. Inilah cara dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo, yang sangat canggih menjalankan substansialisasi Islam. Memalingkan qudwah, suri toladan, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, uswah, qudwah di dalam din, dari semestinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada mereka para sahabat, kemudian juga yakni kepada para a'immah, dipalingkan kepada tokoh-tokoh yang agamanya notabene-nya tidak apa? Jelas. Adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Suri toladan yang baik. Dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala suri toladan yang baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu mau beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat radhiyallahu taala anhum, faqad ihtadaw, niscaya mereka itu akan mendapatkan apa? Petunjuk. Berislam sebagaimana Islamnya mereka, Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Mereka itu, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, dan di dalam hadis yang agak panjang, ikhwana fillah hafidhakumullah, hanya ana ambil syahidnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada tiga orang sahabat yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diceritakan kemudian masing-masingnya ingin yakni beribadah sesuai dengan apa? Yang dengan logikanya, dengan semangatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala antum alladziina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian itu adalah orang-orang yang menyatakan demikian dan demikian? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, innila ahsyakum lillah wa attaqakum lah. Sesungguhnya aku adalah sungguh orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kalian. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada orang yang lebih sempurna khasyahnya, rasa takutnya, takwanya, ikhwana fillah hafidhakumullah, bahkan kepeduliannya terhadap umat dibandingkan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menggambarkan tentang kepedulian beliau, rahmahnya beliau kepada umat. Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin awqada naran faja'ala janadib wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna 'anha wa ana akhidun bihujazikum wa antum tuflituna wa ana akhidun bihujazikum 'anin nari wa antum tuflituna min yadayya aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Permisalan antara aku dengan kalian adalah permisalannya sebagaimana seorang yang menyalakan api unggun di malam hari. Namanya menyalakan api unggun, tentunya di tempat yang terbuka. Begitu api unggun itu menyala, maka serangga-serangga malam, kupu-kupu malam masuk ke dalam api tersebut. Wa huwa yadubbuhunna 'anha, padahal si pemilik api itu berusaha untuk menghalau, menghalangi berbagai macam hewan-hewan kecil tadi itu supaya tidak masuk ke dalam api binasa. Wa ana akhidun bihujazikum, dan aku pegangi pinggang-pinggang kalian, jangan kamu melakukan ini, jangan kamu mengucapkan ini, jangan kamu berkeyakinan yang demikian ini. Baik, rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya kalian itu tidak binasa. Karena tidak ada satu perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali akan merugikan, kecuali akan mencelakakan kepada siapa? Pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian, takutlah kalian yakni terhadap perkara-perkara yang baru yakni di dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Karena rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa antum tuflituna min yadayya, sedangkan kalian itu terus berusaha untuk melepaskan yakni pinggang-pinggang kalian dari peganganku. Ingin bebas, ingin merdeka, ingin tidak diatur di dalam beragama. La ikhwana fillah, habidhakumullahu taala. Sehingga dari sini qanafillah hafidzakumullah, perhatikan upaya untuk memalingkan kaum muslimin dari beruswatun hasanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kepada para ulamaul muslimin. Qanafillah hafidzakumullahu taala. Kemudian setelah kita mengetahui tiga perkara yang pokok, mungkin ada faktor-faktor yang lainnya. Itu sebagian faktor yang menyebabkan munculnya dakwah yang mereka namai Islam Nusantara. Baik, apa tujuan dari munculnya dakwah atau manhaj dakwah Islam Nusantara yang batilah ini, ikhwana fillah habidakumullah. Yang pertama adalah melindungi budaya lokal, padahal tentunya budaya itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Sebagaimana budaya atau adat istiadat, ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, yang ada pada bangsa Arab pada waktu itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Baik, sehingga tidak bisa dimutlakan bahwasanya seluruh budaya, seluruh adat istiadat itu kemudian di backup dengan sebuah yakni program apa yang dinyatakan tadi Islam Nusantara. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia dilestarikan, dibenarkan. Adapun perkara-perkara yang mungkar, maka yang demikian itu harus ditinggalkan dan diganti dengan yang baik. Ikhwana fillah habidakumullahu taala. Kalau kita perhatikan misalnya di dalam budaya khususnya di Jawa, ada yang baik misalnya contohnya gotong royong, sopan santun, artinya orang yang lebih, orang yang muda itu menghargai orang yang lebih tua. Bahkan diungkapkan dalam bentuk apa? Bahasa. Ya, diungkapkan dalam bentuk bahasa. Baik, menghormati tamu. Kalau di zaman dulu, sebelum ada budaya barat itu masuk ke Indonesia, maka para wanita itu memiliki fitrah, yakni para wanita yang pemalu. Dan di sana sekian banyak budaya-budaya. Mungkin pengaruh dari Hindu, mungkin pengaruh dari Buddha, mungkin pengaruh dari Kristen Katolik, Kristen Protestan, ataupun yakni budaya-budaya yang lainnya, yang itu adalah perkara yang mungkar. Islam datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mempertahankan, kalau dengan bahasa mereka, budaya yang baik. Baik, dan mengganti budaya-budaya yang tidak baik. Sebagaimana yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sebelum mereka itu masuk Islam. Budaya Arab pada waktu itu, ikhwana fillah, hafidhakumullah, rusak. Minum khamr itu sudah menjadi apa? Kebiasaan. Taib, panafillah, habidakumullah, perjudian juga menjadi suatu kebiasaan. Perzinahan itu sudah merupakan jadi kebiasaan. Perampasan, pembunuhan. Luar biasa. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada para sahabat Ansar pada khususnya. Di dalam firmannya, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Wana fillah habidhakum Allahu ta'ala. Ingatlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Kalian dulu itu, kalau beda suku, beda kabilah, itu saling apa? Menindas. Saling memusuhi. Bahkan tatkala tidak terjadi, yakni kesepakatan dalam satu kabilah, satu suku pun bisa terjadi saling bunuh-membunuh, saling memerangi, saling menawan, saling menindas. Fa'alafa baina qulubikum, maka atau lalu Allah subhanahu wa ta'ala yakni lunakkan, satukan hati-hati kalian. Bukan yang menyatukan hati itu bukan kita, bukan harta kita, bukan konsep kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asbatum binikmati ikhwana, maka jadilah kalian itu dengan sebab nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah tu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah tu tauhid, dakwah tu sunnah, dakwah tu haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian itu bersaudara. Bersaudaranya bukan karena suku, bukan karena bangsa, bukan karena marga, akan tetapi karena agama. Baik. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, kalian itu dulu berada di bibir daripada jurang an-nar. Kalian berkelimang di dalam kesyirikan. Kalian berkelimang di dalam kezaliman. Kalian berkelimang di dalam perbuatan kemungkaran. Kalau mati dalam keadaan demikian, an-nar. Fa'anqadhakum minha. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian darinya. Nah, di sini menunjukkan budaya-budaya Arab pada waktu itu ada yang baik, ada yang Jelek. Baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan menyatakan innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Demikian juga para dai yang mengajak kepada Islam, yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwana fillah, habidakumullahu taala, akan menghadapi ada adat istiadat yang baik, ada yang jelek. Ana billah habidakumullahu taala. Pernyataan yang menyatakan bahwasannya adanya Islam Nusantara itu akan melindungi budaya lokal, dinyatakan oleh salah seorang tokohnya dalam acara istighatsah menyambut Ramadan. Baik. Pada hari Minggu tanggal 14 bulan Juni 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta menyatakan Islam Nusantara adalah Islam dengan cara pendekatan budaya. Tidak doktrin yang kaku keras. Islam Nusantara ini didakwahkan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya. Berbeda dengan Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara. Ikhwana billah habidakumullahu taala, jelas bahwasannya salah satu misi ataupun tujuan daripada Islam Nusantara itu adalah membackup terhadap berbagai macam apa budaya. Padahal budaya itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang sampai pada tingkatan syirik, kufur, khurafat, takhayul, atau bid'ah, atau mungkar, bertentangan dengan syariatnya Allah tabaraka wa taala. Maka bagaimana bisa sesuatu itu membentengi, membackup terhadap perkara-perkara yang batil yang demikian ini? Baik. Adapun panafillah hafidhakumullahu taala, yakni misi yang kedua, insyaallah taala pada kita pelajari pada sesi yang berikutnya, sebagaimana apa yang tadi telah dinyatakan oleh Al-Akh yang menjadi pembawa acara, kita manfaatkan barangkali ada hal yang mau disampaikan, ditanyakan, dan kalau ana mampu menjawab, ana jawab. Kalau tidak, mungkin bisa ditanyakan kepada yakni ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Istirahat enggak apa-apa. Persiapan. Ayo. Thank you.